sepi sejak dirimu pergi. Makan aku sendiri, tidur pun sendiri, tiada yang menemani. Tak kau dengarkan suara anakmu panggil-panggil namamu. Sering dia bertanya, mengapa mama pergi begitu lama? Jawaban apa yang harus ku beri pada hatinya yang lugu? Lelaki mana yang takkan menangis bila sudah begini? Berilah kesempatan, ku rajut lagi hati yang terkoyak. Aku kan bersumpah jadi seorang suami untuk satu sang istri. Secangkir kita.